بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. المؤلف شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan di dalam kitab التوحيد باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب tentang ihtiram, memuliakan asma'illah ta'ala, nama-nama Allah ta'ala, wa taghyiril ismi, dan mengubah nama, li ajli dhalik, demi hal itu, demi memuliakan nama-nama Allah. Bab ini seputar memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengubah nama seseorang, diri sendiri atau orang lain, ketika itu bertentangan dengan pemuliaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bab ini seputar ihtiram asma'illah, memuliakan, mengagungkan, menghormati nama-nama Allah dan tidak menghinakannya, merendahkannya. Nah, keterkaitan bab ini dengan tauhid, dengan kitab tauhid, adalah bahwa memuliakan nama-nama Allah, memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah merupakan salah satu bentuk tahqiq at-tauhid, merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, merealisasikan tauhid kepada Allah. Di antara bentuknya adalah ini, ihtiram asma'illah, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas karena tauhidullah, mentauhidkan Allah, memang mabniun ala ta'zimi, terbangun di atas dasar pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, dan di antaranya adalah memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perlu, maka mengubah nama diri sendiri atau nama orang lain ketika itu bertentangan dengan pengagungan terhadap nama-nama Allah. Bab ihtirami asma'illah, memuliakan nama-nama Allah. Asma, al-asma merupakan bentuk jamak. Mufradnya, tunggalnya adalah ismun, nama. Ismun yaitu ma yudha'u alamatan ala syai' mumayyizan lahu an ghairih. Itu ism. Al-ism yaitu ma yudha', ya, suatu lafaz yang ditetapkan sebagai tanda untuk sesuatu. Lafaz, sebutan yang ditentukan sebagai tanda untuk menunjukkan sesuatu, membedakannya dengan yang lain. Nah, itu definisi ism. Lafaz yang ditetapkan untuk menunjukkan sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Lafal, ucapan, kata, yang kemudian lebih mudahnya di dalam bahasa kita adalah nama, disebut dengan nama. Itu ism. Alismu, isim, yang kita artikan nama, ya, dinamakan dengan isim karena diambil dari kata dasar as-sumu, dari masdar sumu. As-sumu, sumu artinya irtifa'. Karena umumnya, ya, nama itu diberikan untuk mengangkat sesuatu. Ya, nama diberikan untuk sesuatu dengan tujuan untuk mengangkat sesuatu. Ya. Sehingga setidaknya sesuatu itu menjadi nampak dan terbedakan dari yang lain. Atau yang kedua, al-ismu isim yang kita artikan nama diambil dari kata simah atau wasm. Simah, simatun. Simah itu sama dengan al-wasmu, wasm. Ya. Yang artinya adalah alamah, tanda. Yang artinya adalah alamah, tanda. Jadi tanda yang menunjukkan sesuatu, membedakannya dari yang lain. Nah itu penjelasan tentang makna isim, nama, yang kemudian dijamakkan jadi asma. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki isim-isim, memiliki asma, memiliki nama-nama. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjumlah banyak. Berjumlah sangat banyak. Ya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ketahui dari dua sumber. Yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Allah menamai dirinya dengan nama-nama tertentu. Maka kita terima dan kita yakini itu adalah nama-nama bagi Allah. Sumber atau referensi yang kedua di dalam menetapkan nama-nama bagi Allah adalah sunnah, yakni hadis. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Allah dengan nama-nama tertentu. Maka kita terima dan kita yakini bahwa itu adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah yang beliau sampaikan, beliau ucapkan termasuk tentang nama-nama bagi Allah kecuali dari wahyu. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Ya. Yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah, sehingga hakikatnya adalah Allah yang menamai dirinya dengan nama-nama tersebut. Walaupun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjumlah sangat banyak. Dan semuanya adalah nama yang husna. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna yang terbaik. Paling baik, paling indah, paling sempurna. Tidak hanya indah dari segi lafal. Kata-kata huruf-hurufnya indah. Tidak hanya itu. Lebih daripada itu, indah dari segi makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Bahwa Allah itu maha agung, maha besar. Nah, ketika nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang banyak, maka kata para ulama, ta'addudul asma yadullu ala 'idhamil musamma. Berbilangnya nama yang banyak, ya, namanya berjumlah banyak, memiliki banyak nama, ini semua menunjukkan 'idhamil musamma, keagungan, ya, kebesaran, semakin menunjukkan keagungan dan kebesaran al-musamma yang dinamai. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara prinsip-prinsip, kaidah-kaidah di dalam mempelajari asma'ullahi wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah kita pelajari sebagiannya di beberapa bab sebelumnya, ya, bab tentang menjahada, orang yang apa, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan kita ulas kembali beberapa prinsip dan kaidah terkait dengan bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara prinsip dan kaidah di dalam bab ini, yang pertama adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari satu sisi tergolong mutaradif, mutaradifah, dan dari sisi yang lain tergolong mutabayyin, tergolong mutabayyin. Apa itu mutaradif dan apa itu mutabayyin? Mutaradif yaitu beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Mungkin itu sama dengan istilah sinonim di dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang berbeda lafaz, berbeda huruf, namun memiliki arti yang sama. Adapun mutabayyin, ya, mutabayyin yaitu kata-kata yang memiliki arti berbeda. Memiliki arti berbeda-beda. Beberapa kata yang artinya memang berbeda-beda juga. Nah, asma'ullah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi tergolong mutaradif, saling bersinonim, dan dari sisi yang lain tergolong mutabayyin, memiliki kandungan arti yang berbeda-beda untuk masing-masingnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nama Allah, nama-nama Allah itu mutaradifah, saling bersinonim dari sisi, dari segi semuanya menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menunjukkan Allah. Ketika disebutkan Al-Aziz, maka yang dimaksud adalah Allah. Ketika disebut nama Allah, ketika disebut nama Rabbul Alamin, ketika disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan semua nama ini adalah Allah. Maka dari sisi ini, nama-nama Allah tergolong mutaradif, saling bersinonim. Namun dari sisi yang lain, sisi yang kedua, tergolong mutabayyin, berbeda-beda arti yang terkandung di dalamnya. Sebab setiap nama yang Allah miliki memiliki kandungan makna sifat yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Aziz. Maka dari segi makna sifat yang terkandung dalamnya adalah bahwa Allah memiliki sifat izzah, kemuliaan, keperkasaan. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang lain yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman dari segi makna mengandung makna apa? Sifat Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah, merahmati, maha merahmati. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafir. Ya, apa maknanya? Makna yang terkandung dalamnya adalah sifat Al-Maghfirah, maha mengampuni. Ya, dan seterusnya. Dari segi kandungan makna sifat, ya, kandungan makna sifat, maka nama-nama Allah tergolong mutabayyin karena memang berbeda-beda kandungan makna sifat pada masing-masingnya. Adapun dari segi menunjukkan zat Allah, maka semuanya tergolong mutaradifah, nama-nama atau lafaz-lafaz yang saling bersinonim, sama-sama menunjukkan Allah, yang dimaksud adalah Allah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kaidah yang berikutnya, bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sangat banyak. Jumlahnya berapa? Apakah terbatas dengan jumlah tertentu? Jawabannya tidak. Hanya Allah yang mengetahui seluruh nama-namanya. Loh, bukankah ada 99 nama saja? Jawabannya, di antara nama-nama Allah adalah 99 nama. Asma. Namun, tidak hanya itu. Sebab Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang itu merupakan doa dan dipanjatkan kepada Allah, as'alukallahumma bikul ismin walak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu, samaita bihi nafsak, yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Ya, dan seterusnya. Menunjukkan di sana masih banyak nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam ilmu ghaib, yakni hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga kita tidak bisa menentukan dan membatasi bahwa nama-nama Allah adalah hanya sekian dan sekian. Kemudian kaidah yang lain, kaidah yang berikutnya, adalah Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya, jadi sebagian nama-namanya adalah ke-99 asma, ke-99 nama yang disebut di dalam hadis Inna lillahi 99 asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Perhatikan, ini bukan pembatasan. Maksudnya adalah di antara nama-nama Allah yang tak terbatas itu ada 99 yang man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa ahsaha, menghitungnya, memahaminya, mengamalkannya, maka akan masuk ke dalam jannah. Maksudnya itu bagian dari keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam kaidah ini adalah bahwa 99 nama yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghairu muayyanah, tidak tertentu. Maksudnya tidak ditentukan di dalam dalil yang sahih. Namun dikembalikan kepada ijtihad kita agar kita mencarinya. Ya, maksudnya adalah ke-99 nama yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak diketahui secara pasti oleh kita. Ya, tidak diketahui secara pasti oleh kita, namun kita berkeharusan untuk mencarinya, mengkajinya, meneliti, membahas agar mendapatkan ke-99 nama Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa ahsaha, menghitungnya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, maka akan masuk ke dalam jannah. Ya, sebenarnya itu tertentu. 99 nama tertentu, hanya saja tidak diketahui oleh pasti oleh kita. Ya, tidak ada dalil yang sahih sebatas yang saya ketahui. Dalil yang sahih, ya, yang menyebutkan seluruhnya sekaligus. Nah, terus bagaimana ini? Ada 99, disebutkan ada 99 nama. Yang seperti itu keutamaannya, namun tidak disebutkan secara tegas. Bagaimana itu? Ya, dicari dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, hikmahnya adalah agar kita berijtihad. Hikmah itu disamarkan agar kita berijtihad mencarinya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, sebagaimana ada beberapa hal lain yang memiliki keutamaan besar, namun tidak disebutkan secara rinci. Ya, di dalam satu dalil misalkan, ya tidak. Namun agar kita berijtihad bersungguh-sungguh dan memperbanyak ya, upaya, usaha dan amal. Seperti apa? Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar itu di malam yang keberapa dari bulan Ramadan? Secara pastinya kapan? Pendapat yang benar, Lailatul Qadar itu mutanaqqilah, berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lain, beda-beda. Ya, disamarkan agar kita apa? Ya, memperbanyak amal, entah di malam yang keberapa. Yang jelas kalau semangat terus selama bulan Ramadan, insya Allah dapat. Ya. Juga seperti sa'atul ijabah, saat terkabulkannya doa di hari Jumat. Tepatnya kapan? Berapa menit sebelum apa namanya maghrib, sebelum terbenamnya matahari. Ya. Misalkan yang mana ini? Allahu a'lam. Yang jelas harus berusaha, harus mencari, memperbanyak doa di saat-saat itu. Kemudian kaidah yang berikutnya terkait dengan makna ihsa al-asma'i tis'ah wa tis'ain. Makna ihsa, man ahsaha, mengihsa ya, ke 99 nama. Apa makna ihsa? Apakah hanya menghitungnya? Sebut Allah, Rahman, Rahim, Rabbul Alamin, dan seterusnya begitu. Apakah hanya menghitungnya atau menghafalkannya? Ya. Makna ihsa yang keutamaannya adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah, itu keutamaannya bagi orang yang mampu dan melaksanakan. Ya. Makna ihsa ada tiga, mencakup tiga hal. Yang pertama adalah al-ihatatu biha lafzan. Ya. Menguasai seluruh lafaz ke 99 nama yang dimaksud. Jadi ditemukan semua dulu. Temukan. Harus dikuasai. Yang pertama. Ini jelas dari mana ahsaha. Ahsa yakni menguasai seluruhnya. Menghitung seluruhnya. Menguasai. Kemudian makna yang kedua yang masuk di dalam lafaz ihsa adalah fahmuha. Memahami maknanya. Harus paham, enggak cuma menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz Al-Ghafur. Maknanya apa? Allahu a'lam. Bukan begitu. Difahami maknanya. Ya, kalau belum memahami maknanya berarti dia belum ahsaha. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'abbud lillah bi muqtadaha. Beribadah kepada Allah dengan konsekuensi ke 99 nama tersebut. Apa maksudnya? Bagaimana caranya beribadah kepada Allah menggunakan 99 nama tadi? Jawabannya, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah menggunakan konsekuensinya atau dengan konsekuensinya, ini ada dua bentuk. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya. Memanjatkan berbagai hajat-hajat kita, harapan dan keinginan kita, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari ke 99 nama itu yang sesuai dengan hajat kita. Kalau kita ingin diampuni, maka sebutlah nama Ya Ghafur, Ya Afu. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki, berdoa kepada Allah meminta rezeki, maka sebutlah nama Allah Ya Razzaq. Ya. Ya Mannan. Misalkan jika kita ingin yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala Ya Rahman Ya Rahim. Dan seterusnya. Ya. Dan ini semestinya sesuai, pilih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hajat. Nah, ini menuntut kita memahami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan hajat, ya. Kalau tidak sesuai dengan hajat, ya jika disengaja, ya disengaja tidak sesuai. Kalau enggak sengaja mungkin dimaafkan, dimakzur. Karena yang penting adalah dia berdoa hanya kepada Allah. Yang dia sebut adalah nama Allah. Tapi kalau tidak sesuai di dalam memilih nama Allah yang disebut di dalam doa, ya, maka ini bisa tergolong apa? Ya, ada unsur istihza, seperti bermain-main. Misalkan menyebut apa, menyebut nama apa, ya syadidul iqab, wahai Allah yang maha keras siksanya, hukumannya, ampunilah saya. Ini enggak tepat. Ya, kenapa ya syadidul iqab? Maksudnya kan ya ghafur, wahai zat yang maha mengampuni, yang maha pengampun, maha pemaaf. Maaf. Kemudian bentuk yang kedua dari at-ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan konsekuensi ke-99 nama Allah adalah ya, anta ta'arrab fi ibadatik lima taqtadhiha lil asma. Ya. Engkau mengerjakan amalan-amalan yang dapat mendatangkan atau yang menyebabkan engkau atau kita ya, mendapatkan hal yang sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan agar kita mendapatkan hal yang sesuai atau konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh akan semakin jelas. Ya. Contohnya ketika kita mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahim yang artinya adalah Maha Merahmati, maka kerjakanlah amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Ketika kita mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghafur, dan konsekuensi nama Al-Ghafur adalah Maghfirah, Allah Maha Mengampuni, maka kerjakanlah amalan-amalan yang bisa mendatangkan maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan apa? Razzaq, Maha memberi rezeki. Ya, kerjakanlah amalan yang bisa mendatangkan konsekuensi nama Allah Ar-Razzaq. Ya, dari berbagai amalan saleh yang bisa apa namanya, menyebabkan semakin berkahnya rezeki kita, ya, diiringi dengan bekerja, ya, maisha yang halal, ya, pekerjaan yang halal dan seterusnya. Nah ini makna ihsa asma'illah, man ahsaha dakhala al-jannah, inna lillahi 99 asma'an man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama dan ini tidak terbatas dengan ini. Barang siapa menghitungnya, ahsaha maksudnya adalah menguasai seluruh lafaznya, seluruh nama-nama ini, memahami maknanya dan beribadah kepada Allah, beramal sesuai dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu berdoa dengan menyebut nama yang sesuai dan mengerjakan amalan-amalan yang mendatangkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, ya, dengan ihsa semacam ini, maka ya, seseorang ya akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya, itu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian kaidah yang berikutnya, dari kaidah-kaidah, prinsip-prinsip di dalam bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah ma la yashihu illa lillah. Nama-nama yang dikhususkan hanya bagi Allah. Ya, tidak boleh diperuntukkan kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh ya, seseorang dinamai dengan nama-nama tersebut. Itu seperti nama Allah. Enggak boleh ada orang yang dinamakan dengan Allah. Juga seperti nama Ar-Rahman, itu diterangkan oleh para ulama sebenarnya termasuk nama-nama yang khusus bagi Allah. Jadi hati-hati jika antum memanggil seseorang yang namanya Abdurrahman misalkan, antum bangun itu bilang ya Rahman, itu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus. Ya, ya panggillah dengan lengkap ya Abdurrahman. Tidak boleh dijadikan nama bagi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Juga seperti Rabbul Alamin, ya kan? Macam yang kedua adalah mana yang khusus, nama yang tidak khusus bagi Allah. Ya, itu seperti nama Rahim, seperti nama Rahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan nama Rahim bil Mukminin Ra'ufur Rahim. Dia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ra'ufur Rahim, sangat penyayang dan sangat rahmat terhadap kaum mukminin, Rahim. Berarti boleh untuk selain Allah nama ini. Demikian juga seperti nama Sami'. Allah memiliki nama As-Sami', tapi itu bukan nama yang khusus, boleh diperuntukkan bagi selain Allah. Demikian juga nama Basir. Yeah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebut manusia dengan Sami'an Basira. Ya, Sami'an Basir berarti boleh. Nah, mungkin ini beberapa kaidah yang penting. Ya, adapun pembahasan secara lebih rinci, ya ada babnya tersendiri di dalam kitab-kitab yang lain tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Penulis rahimahullah menyebutkan di dalam judul bab Ihtiram Asma'illah Ta'ala, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa taghyiril ismi li ajli dzalik, dan mengubah nama demi itu. Mengubah nama seseorang demi apa? Demi memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengubah nama seseorang itu diharuskan dalam rangka memuliakan nama Allah. Ya, kapan diharuskan? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diharuskan mengubah nama seseorang jika itu termasuk nama-nama yang khusus hanya bagi Allah, seperti nama Ar-Rahman. Ya. Seperti nama Ar-Rahman. Nama Allah. Ya. Nah, dan semisalnya, ini yang pertama, jika itu termasuk nama-nama yang khusus bagi Allah, maka tidak boleh dinamakan untuk seseorang. Ya, maka jika ada orang yang terlanjur bernama dengan nama itu, diubah. Jika itu adalah diri kita sendiri, ya kita mengubah nama sendiri. Jika itu adalah orang lain, ya jangan kita sebut orang itu dengan nama itu. Dan kita ingatkan dia, kita nasihatkan dia, kita sarankan agar mengubah namanya. Kemudian keadaan yang kedua, Syekh menurut saya rahimahullah menerangkan juga tidak boleh, atau jika harus mengubah nama seseorang, ya, ketika nama itu, ya, ketika namanya itu, ya, termasuk nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah, ya, tetapi luhidha fihi al-ma'na, ya, tetapi, ya, dengan tetapi menganggap bahwa orang itu memiliki sifat sebagaimana namanya, memiliki sifat sebagaimana namanya, ya. Sebagai contoh, itu nama yang tidak khusus bagi Allah, Allah miliki dan boleh juga untuk selain Allah, nama Ar-Rahim. Ya. Ketika seseorang diberi nama Rahim, namun dengan keyakinan, dengan anggapan, ya, terlalu meyakini, terlalu menganggap bahwa orang ini memiliki sifat rahmat yang sangat besar. Ya, nah ini berlebihan. Maka juga harus diubah namanya. Kecuali karena sekedar nama, ya mudah-mudahan dia jadi orang yang sayang, ya berkasih sayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebatas itu ya sudah. Ya, kurang lebih sebatas itu. Tapi kalau berlebihan, ya sampai meyakini, bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu memiliki nama Ar-Rahim, karena Allah memang memiliki sifat Ar-Rahmah, ya Al-Azimah, rahmat yang besar. Nah, kenapa seperti itu harus diubah namanya? Ya, sebab itu semua dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itu adalah nama yang khusus bagi Allah, ya tidak boleh kita persekutukan selain Allah dengan Allah di dalam nama-namanya khusus ini. Sehingga ada semacam unsur menyekutukan Allah dengan selainnya. Demikian pula, ya, nama yang mungkin tidak khusus bagi Allah, namun dari segi keyakinan, anggapan, ya, seolah makhluk ini memiliki sifat sebagaimana yang terkandung di dalam namanya. Ya, sehingga juga ada macam unsur menyamakan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala pada prinsipnya itu harus dimuliakan. Dan di antara bentuk memuliakan nama-nama Allah adalah, ya, kita tidak membiarkan tulisan lafaz-lafaz nama-nama Allah di tempat-tempat, di benda-benda yang terhinakan. Ya, di tempat-tempat dan benda-benda yang terhinakan. Jika kita mendapati ada nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di buku-buku, ya, di kertas-kertas, lembaran, koran, majalah, atau yang lain, maka harus dimuliakan. Benda-benda tersebut tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, apalagi dibuang begitu saja di tempat sampah, ya, tempat-tempat yang kotor. Juga tidak boleh sampai terinjak dengan kaki, dibuang ke jalanan, ya, dan semisalnya. Terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya tadi dimuliakan benda-benda itu, atau kalau tidak, hapuslah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu dari nama-nama itu sebelum kita membuang benda-benda itu. Ya, dihapus dulu. Ya, ini diantara bentuk ihtiram asma'illah, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita cermati bab ini tentang memuliakan nama-nama Allah, itu sangat berkaitan dengan bab sebelumnya tentang, ya, dilarangnya bernama dengan Qabil Qubah, Malikal Amlak, ya, raja para raja, ya, Qabil Qubah, ya, hakimnya para hakim, ya, penguasanya para penguasa, ya. Jadi sama-sama berkaitan dengan apa? Tidak boleh menamai seseorang, ya, yang nama-nama itu dengan nama-nama yang bertentangan dengan tauhidullah, tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga tidak boleh menjadikan adanya tandingan bagi Allah dalam hal niat kita, dalam hal ucapan kita, dalam hal perbuatan kita, termasuk dalam nama. Jangan sampai ada unsur at-tandid, ya, menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Menamai seseorang atau menamai diri sendiri dengan nama-nama yang mengandung unsur menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penulis rahimahullah menyebutkan satu hadis di dalam bab ini, yaitu hadis Abi Shuraih. Beliau rahimahullah mengatakan, an Abi Shuraih, dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, annahu kana yukna Abal Hakam, Abal Hakami, bahwa dia dahulu disebut, dinamai dengan Abul Hakam, Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, inna Allah wal hakam, sesungguhnya Allah dialah al-hakam, wa ilaihi al-hukm, dan kepadanyalah hukum, ya hukum, keputusan, aturan, ketetapan. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam, dan kepadanyalah dikembalikan seluruh hukum. Faqala, maka orang ini yaitu Abu Syuraih mengatakan, menerangkan asal muasal, ya, sebab dia disebut, dijuluki atau dinamai dengan Abul Hakam. Inna qawmi idha khtalafu fi syai'in, sesungguhnya kaumku, ya, masyarakatku, apabila berselisih, mereka saling berselisih, bersengketa tentang suatu hal, atau nih, mereka datang kepadaku, fahakamtu bainahum, maka aku memberikan hukum, keputusan di antara mereka, yakni demi mendamaikan mereka, fahakamtu bainahum, faradhiya kilal fariqaini, maka kedua belah pihak yang bersengketa berselisih ridha, ya, menerima keputusanku, hukumku. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam merespon, ya, pernyataan dan keterangan Abu Syuraih ini, ma ahsana hada, betapa bagusnya ini. Maksudnya bukan betapa bagus nama Abul Hakam, maksudnya adalah betapa bagusnya engkau mendamaikan, ya, pihak-pihak yang bertikai, sengketa, mendamaikan mereka. Nah, ma ahsana hada, fama laka minal walad, ya, fama laka minal walad, ya, siapa atau berapa, ya, anak-anakmu, ya, siapa saja anak-anakmu atau berapa anak-anakmu. Fakultu, aku menjawab, Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah, anak-anakku adalah Syuraih, Muslim, dan Abdullah, ya, tiga anak. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, faman akbaruhum, ya, siapakah yang terbesar dari mereka, ya, anak sulungnya mana ini? Qultu, aku menjawab, Syuraih. Qala, fa anta Abu Syuraih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairu, hadith riwayat Abu Dawud dan selainnya. Nah, disebutkan di sini Abu Syuraih, ya, Abu Syuraih adalah seorang sahabi, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Syuraih ini kan kunyah, istilahnya kunyah, ya, ya, kunyah. Namanya sebenarnya adalah Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi. Kindi ini nisbah kepada Kindah, nama tempat atau kabilah dulu di Yaman setahu saya, Kindah. Nah, Abu Syuraih ini, ya, kemudian apa, tinggal di Kufah, namun kemudian pada akhirnya wafat di Madinah. Wafat pada tahun 68 Hijriah. Nah, Abu Syuraih ini, ya, memiliki 20 riwayat hadis yang disebutkan di dalam buku-buku hadis. Ya, yang mutafakun alaih, ya, disebutkan hanya ada 2 hadis. Dari ke-20 hadis riwayat Abu Syuraih, hanya ada 2 yang muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis bahwa Abu Syuraih dahulu annahu kana yukna Abul Hakam. Yukna diberi kunyah Abul Hakam. Yukna boleh juga dibaca yukanna. Boleh yukna, boleh yukanna. Namun yukna itu lebih fasih kata para ulama. Kana yakni, memberi kunyah. Jadi bukan kana yukani, ya, melainkan kana yakni, itu lebih pasif. Kemudian bentuk pasifnya, kata kerja bentuk pasifnya adalah yukana. Nah, kana yukana Abul Hakam, dahulu dia diberi kunyah Abul Hakam. Apa itu kunyah? Ya, kunyah yaitu sebutan ya macam nama ya, nama yang diawali dengan kata at atau um. Bukan juga ada para ulama kata at atau um atau ah atau uhtun uhtu atau am atau khol. Sebenarnya banyak ini. Semuanya tergolong kunyah. Abu fulan, ummu fulan, akhu fulan, ukhtu fulan, ammu fulan, khol fulan. Kalau ab berarti ayah itu, um, ibu, asal maknanya begitu. Ab berarti saudara. Ukhtu fulan berarti saudarinya fulan. Ammu fulan, pamannya fulan, khol fulan juga sama, pamannya fulan. Ya semacam ini. Tapi yang paling sering adalah ab dan um. Itu kunyah diawali dengan abu fulan, ummu fulan. Yes. Kunyah diterangkan oleh para ulama. Yes. Terkadang berfungsi untuk madh sebagai pujian. Contohnya adalah hadis ini. Abu Churayh dahulu disebut dengan Abul Hakam. Kunyah Abul Hakam yang dahulu dimiliki oleh Abu Churayh. Yes. Itu fungsinya untuk apa? Madh. Memuji. Dan terkadang kunyah itu berfungsi untuk dan celaan, untuk mencela orang. Ya. Menyamatkan sifat tercela pada seorang. Seperti kunyah apa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ya, menyamatkan sifat jahal kepada dia. Nah. Dan terkadang kunyah itu ya. Kunyah itu disebabkan ya, sesuatu yang terus bersamanya entah itu benda atau itu mungkin pekerjaan atau perbuatan ya, seperti punya Abu Hurairah ya kan. Abu Hurairah ya, kenapa disebut Abu Hurairah? Apakah punya anak namanya Hurairah? Ya, tidak. Disebut Abu Hurairah karena dahulu beliau menyukai kucing. Ya, menyukai kucing. Sekarang disebut Abu Hurairah. Ya. Dan nampaknya termasuk dalam hal ini adalah jika seseorang memiliki anak kemudian dinamai dengannya. Ya kan? Berarti anaknya selalu bersamanya. Hubungan nasab. Ya, anak dengan orang tua kan tidak bisa putus. Tetap bagaimanapun anaknya. Ya. Yang keempat, terkadang kunyah itu sekedar untuk sebutan tanpa mengandung unsur pujian, tanpa mengandung unsur celaan, dan bukan karena sesuatu adanya sesuatu yang terus-menerus bersamanya. Seperti apa? Abu Bakar. Kenapa disebut Abu Bakar? Ini pujian, bukan celaan, bukan. Apakah memiliki apa Bakar begitu? Tidak juga. Sekedar untuk apa? Sekedar untuk sebutan. Juga Abul Abbas. Abul Abbas itu kunyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Abul Abbas seperti yang sudah lewat di matan kitab Tauhid ini. Padahal beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memiliki anak namanya Abbas. Bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Ya. Yeah. Bertanya, bahkan disebutkan ya, tidak menikah, ya entah kenapa, ya mungkin karena sibuk berjihad, jihad dengan ail, jihad dengan apa namanya senjata juga mungkin tersibukkan dengan itu, sehingga tidak berkeluarga. Allahu a'lam. Nah, di sini Abu Syuraih pada mulanya memiliki kunyah Abul Hakam. Memiliki kunyah Abul Hakam. Dan Al-Hakam diterangkan oleh Nabi SAW, Inna Allah Al-Hakam. Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Berarti Al-Hakam itu merupakan nama Allah. Nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah Huwa Al-Hakam. Ya, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Di sini ada unsur pembatasan ya, di dalam kalimat ini. Karena ada kata huwa. Huwa di sini memberikan fungsi dan faedah hasar pembatasan bahwa Allah dialah Al-Hakam. Naam. Apa makna al-hakam? Ya, al-hakam diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-hakim alladhi idza hakama la yuraddu hukmu. Al-hakam yaitu al-hakim, pemberi hukum, pemberi keputusan, yang mana jika telah memutuskan memberi hukum dan keputusan, la yuraddu hukmu, maka hukumnya, keputusannya tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Ya. Itulah al-hakam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-hakam. Kenapa? Karena hukum dan keputusan Allah itu tidak bisa ditolak. Para ulama menjelaskan, ya, bahwa hukumullah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hukum kauni, qadari, yang semakna dengan takdir, hukum takdir. Itu adalah hukum ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hukum dan ketetapan dari Allah. Nah, ini jelas ya. Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, fala raddalah. Maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa mencegah terjadinya, pelaksanaannya. Ya. Dan macam yang kedua adalah al-hukmu syar'i, hukum syar'i, hukum syariat yang Allah turunkan ya di dalam kitab-kitab sucinya kepada para nabi dan rasulnya ya alaihi wassalatu wassalam. Ini hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum kauni, qadari atau takdiri, dan yang kedua adalah hukum syar'i, hukum syariat. Inna allaha huwal hakam, sesungguhnya Allah dialah al-hakam, wa ilaihi al-hukm, dan hanya kepada Allah lah hukum. Hukum apa tadi? Hukum kauni dan hukum syar'i. Ya, hanya kepada Allah lah dikembalikan seluruh hukum. Hukum takdir hanya Allah yang menentukan. Demikian pula hukum syariat, tidak boleh ada satu makhluk pun selain Allah yang menetapkan hukum syariat. Ya. Mengatakan bahwa ini adalah ibadah tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis. Mengatakan bahwa zikir-zikir ini adalah sunnah. Mengatakan bahwa amran-amran ini sunnah atau bahkan wajib. Ya. Demikian pula larangan-larangan ini, perkara ini tidak boleh, perkara itu haram, ini makruh dan seterusnya, padahal tidak ada dalil dari Al-Quran dan Hadis yang sahih, itu tidak boleh. Karena itu adalah hukum syariat. Wa ilaihil hukmu. Hanya kepada Allah lah dikembalikan segala hukum, seluruh hukum. Hukum takdir, demikian pula hukum syariat. Naam. Ya. Yeah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan kepada Abu Syuraih bahwa kunyahmu ini, yaitu Abul Hakam, itu tidak boleh. Ya, tapi Nabi SAW menyebutkan alasannya, inna Allah wal hakam wa ilaihi al-hukm. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Nah, kamu Abul Hakam. Padahal al-hakam itu Allah, bagaimana itu jadinya? Maka terfahami dari sini bahwa memberi kunyah dengan Abul Hakam tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Al-Hakam, ini alasan yang pertama, terfahami dari hadis, dari keterangan Nabi SAW, alasan yang pertama adalah karena Al-Hakam itu min asma'illah, termasuk nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Kalau Abul Hakam kan salah terfahami, bapaknya Al-Hakam. Padahal Allah itu lam yalid, wa lam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak memiliki anak, dan Allah itu tidak diperanakan, tidak memiliki orang tua, tidak memiliki bapak. Ya, lam yalid wa lam yulad. Terus ini kok malah Abul Hakam? Ini alasan yang pertama. Demikian pula, ya, alasan yang kedua, jenis yang kedua, adalah karena Al-Hakam, ya, Al-Hakam, maknanya apa tadi? Maknanya adalah, Al-hakim alladhi idha hakam la yuraddu hukmuh. Ya. Pemberi hukum yang jika telah memberikan hukum dan keputusan tidak bisa ditolak. Ya. Dari segi makna ini tidak tepat untuk diperintahkan kepada selain Allah, apalagi disebut dialah bapaknya. Ya, Abul Hakam. Ya, bapaknya Al-Hakam. Ya, tidak tepat. Ya, dari segi makna Al-Hakam itu ya terlampau besar. Wallahu a'lam. Nam inna Allah wal hakam wa itayhir hukum. Faqala, maka Abu Syuraih menerangkan, menjelaskan asal-muasal sebabnya kenapa disebut-sebut dengan Abul Hakam. Ya, karena kaumnya, masyarakatnya, ya warga sekitarnya itu, penduduk di tempatnya, itu ketika berselisih, bersengketa, mereka mengembalikan perkara kepada Abu Syuraih, kepadanya. Ya. Kemudian dialah yang berikan keputusan, mendamaikan. Ya ternyata semuanya, semua pihak yang bertikai itu selalu ridha, menerima dengan keputusanku. Sehingga mereka menyebut-nyebut aku dengan Abul Hakam. Ya, memberi keputusan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hada, betapa bagusnya ini. Ya, apa yang dimaksud ma ahsana hada? Apakah betapa bagus punya Abul Hakam? Nah, bukan, betapa bagusnya islah dhatil bayin. Ya, islah, mendamaikan, memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Itu satu hal yang sangat bagus. Ya, sangat dianjurkan, bahkan jika mampu mungkin bisa wajib. Ya, islah dzatil bain. Mendamaikan hubungan antara dua pihak atau lebih yang berselisih. Itu suatu hal yang sangat bagus. Tapi kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya untuk meluruskan kunyah dan sebutan yang benar untuknya. Siapa anakmu? Syuraih, Muslim, Abdullah, katanya. Maka Nabi SAW bertanya, ya siapa yang terbesar dari anakmu itu? Syuraih. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ant Abu Syuraih, kalau begitu kunyahmu adalah Abu Syuraih. Ini menunjukkan bahwa berkunyah dengan anak, ya, ya semestinya itu dengan anak yang paling besar, laki-laki paling besar, anak laki-laki paling besar, ya. Nah. Kemudian keterkaitan hadis ini dengan bab bagaimana? Ya sangat jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa dilarang. Ya. Merendahkan nama-nama Allah. Ya, merendahkan, menghinakan nama-nama Allah dalam bentuk ya, menamai diri sendiri atau orang lain dengan nama-nama Allah yang khusus. Ya, dengan nama-nama Allah yang khusus. Ini sangat jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan namanya, memperbaiki, mengubah namanya, taghyir. Kemudian Asy-Syaikh Shalal Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, seperti tadi, diharamkan menghinakan nama-nama Allah. Ya. Diharamkan menghinakan nama-nama Allah. Ya. Dan ya. Diharamkan, dilarang ya, melakukan hal-hal yang mengesankan tidak memuliakannya, tidak memuliakan nama-nama Allah. Seperti tadi kan berikutnya dengan Abul Hakam, walaupun tidak terpikirkan kalau Abul Hakam namanya Abdullah, ayahnya Allah, tidak terpikir sampai situ. Cuma kan mengesankan dari segi lafaz, ya, mengesankan seperti itu, maka diubahlah, ditinggalkan yang semacam itu. Kemudian faedah yang kedua, membawa al-hakam min asma'illah, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang ketiga, boleh as-sulh, sulh berdamai, ya. Ya. Boleh berdamai dan mengembalikan keputusan kepada seseorang yang layak untuk menengahi, layak untuk menengahi, mendamaikan. Ya. Walaupun dia bukan seorang hakim, walaupun dia tidak menjabat sebagai seorang hakim pengadilan. Ya. Ini boleh. Misalkan ada 12 pihak bertikai, bersengketa, ya boleh-boleh saja. Gak harus ke pengadilan, ke mahkamah. Ya boleh kepada orang tertentu. Mungkin seorang yang alim atau seorang yang bijak. Dan semisalnya boleh. Wa yalzamu hukmuhu wa anna yalzamu hukmu, kata Syekh Shalal Fauzan. Dan keputusannya, keputusan penengah ini, ya, orang yang menengahi ini, itu yalzam, mengikat sudah. Mengikat. Jadi enggak dikatakan kan bukan pengadilan resmi. Jadi enggak bisa, ada enggak bisa. Kalau sudah kesepakatan ya mestinya diikuti. Kalau sudah kesepakatan semuanya rela, ridha menerima, ya jangan kemudian hari diselisihi hasil keputusan orang ini. Kemudian faedah yang keempat, ya, hendaknya seseorang itu berkunyah dengan anak laki-lakinya yang terbesar, di akbari bani, seperti dengan Abu Syuraih. Kemudian faedah yang kelima, ini bab yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan nama kunyah. Ya, disyariatkannya mendahulukan, ya, orang yang lebih besar. Ini kan dalam berbagai hal, ya, memuliakan orang yang lebih besar. Kabir kabir, dahulukan yang lebih besar, dahulukanlah yang lebih besar, lebih tua. Memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian faedah yang keenam, disyariatkannya mengubah nama yang tidak tepat, tidak baik, ya, dengan nama yang lebih tepat dan lebih baik. Syariatkan. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari pelajaran kita bertauhid. Dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan bab yang baru tentang hukum mengolok-olok. Yes. Sesuatu yang terdapat padanya zikrullah, Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alim bis-shawab, alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi.